نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayo ikhwah, kita melanjutkan kajian kita hadis 910 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Haddatsana Zaid bin Al-Hubab. Wala haddatsana Sufyan bin Sa'id dari Zubair bin Adi, dari Mus'ab bin Sa'ad, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ihdharud dunya, berhati-hatilah kalian dari dunia. Fa innaha khadiratun hulwah, karena dunia itu khadirah, hijau, hulwah, manis. Sanad hadis ini, kata beliau, sahih namun sayang mursal. Apa itu mursal? Mursal artinya perkataan tabi'in langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mursal namanya. Namun hadis ini mempunyai syahid penguat yang bersambung, yaitu di hadis nomor 911. Yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna dunya khadiratun hulwah." Sesungguhnya dunia itu khadirah, ya, sesuatu yang hijau, hulwah, manis. Wa inna Allah azza wa jal mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah azza yang maha mulia lagi maha agung, mustakhlifukum fiha, menjadikan kalian khalifah, ya, di muka bumi ini. Lianzur kaifa ta'malun, agar Allah melihat bagaimana kalian beramal di dunia. Wattaqud dunya wattaqun nisa, maka berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena fitnah yang pertama kali yang terjadi pada Bani Israil itu adalah pada wanitanya terlebih dahulu. Dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far, ia berkata, haddatsana Syu'bah dari Abu Maslamah, ia berkata, aku mendengar Abu Nadrah menceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini, akhi, menunjukkan yang pertama, bahwa dunia adalah perhiasan dan membuat kita tertipu. Allah mengatakan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mensifati bahwa dunia itu khadirah, hulwah, manis. Dan memang manis, iya. Apalagi kalau antum punya duit banyak, antum punya rumah mewah, punya mobil mewah, ya, semua apa namanya serba ada, fasilitas mudah, enak. Makanya banyak di dunia ini orang yang berlomba-lomba mencari dunia. Bahkan terkadang mereka berani, ya, untuk banting tulang, ya, demi mendapatkan dunia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Khalifah itu dari kata khalafah yakhlufu, artinya yang saling mengganti satu sama lainnya. Ya, bagaimana dalam bahasa Arab khalifah itu dari kata khalafah yakhlufu, artinya mengganti. Maka wazan fa'ilnya khalifah, itu yang akan mengganti generasi berikutnya. ya, itu namanya khalifah. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian khalifah, dan khalifah juga mempunyai makna pengurus. Artinya kalian yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini, artinya kalian yang akan mengurus urusan-urusan dunia, memakmurkannya. Liyanzura kaifa ta'malun, agar Allah melihat bagaimana kalian beramal. Iya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di dunia ini tiada lain tujuannya apa? Adalah untuk melihat bagaimana amalan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah menghidupkan kita di dunia, Allah menciptakan kematian, kehidupan, kata Allah, tujuannya untuk apa? Agar Allah melihat siapa yang paling baik di antara kita, amal kita. Iya. Memang dunia itu, ikhwatul Islam, dijadikan oleh Allah menipu. Dunia itu dijadikan oleh Allah menarik hati. Untuk apa? Untuk Allah menguji siapa di antara kita yang tertipu dan siapa yang tidak tertipu. Siapa di antara kita yang lebih mementingkan akhirat dan siapa yang lebih mementingkan dunia. Maka akan tampak orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Akan tampak orang yang kokoh dalam keimanannya dan orang yang tidak kokoh dalam keimanannya. Semua itu ujian, akhi. Iya. Maka dari itu, sebagai seorang muslim atau mukmin, wajib kita sadari tentang hakikat kita hidup di dunia untuk apa. Dunia tidak akan kekal. Dunia pasti akan hancur. Semua kita pasti akan meninggal dunia. Maka ketika seorang hamba menyadari bahwasannya hidupnya di dunia itu hanya sementara, insyaallah dia tidak akan tertipu oleh dunia. Makanya Rasulullah SAW, ya akhi, ya, sering kali mengingatkan tentang masalah hakikat dunia. Dalam hadis-hadis yang banyak, dalam hadis yang pernah kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW, ya, ketika melewati bangkai apa, anak kambing, kemudian Rasulullah mengangkatnya sambil berkata, siapa yang mau membeli bangkai ini seharga 1 dirham? Kata para sahabat, hai Rasulullah, kalaupun dia masih hidup, kami tidak mau membelinya karena dia cacat. Bagaimana sudah jadi mayat? Kata Rasulullah, dunia itu lebih hina daripada ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata kita, kalau Allah memandang dunia itu rendah, kalau kita memandang dunia itu, wah. Iya. Maka dari itu, akhi a'azzakumullah, jangan sampai tertipu, hati-hati. Maka Rasulullah SAW bersabda, fattaqud dunya, berhati-hati kalian dari dunia. Apakah berarti artinya kita tidak boleh cari dunia? Tidak. Allah memerintahkan kita cari dunia, tidak? Iya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ni'mal mal lil abdi salih, sebaik-baiknya harta itu untuk hamba Allah yang salih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Namun hati-hati, jangan sampai harta itu membuat kita tertipu, lalai dari berzikir kepada Allah, lalai daripada apa? Mencari akhirat. Allah berfirman, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu apa yang Allah sediakan untukmu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Allah mengatakan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Sementara kita berkata cari dunia, jangan lupakan akhirat. Tunggu, dua kalimat yang sangat jauh berbeda. Ikhwatul Islam, anzakumullah. Fattaqud dunya. Setelah itu Rasulullah sabda, wattaqun nisa. Dan berhati-hatilah dari wanita. Kenapa, akhi? Karena wanita itu untuk laki-laki fitnah yang paling dahsyat. Ya. Yeah. Kata Rasulullah, "Ma taraktu ba'di fitnatan hi adarru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya buat laki-laki dari siapa? Dari wanita. Banyak laki-laki ya, mudah tergoda oleh para wanita. Maka hati-hati akhi, dalam Facebook antum, dalam BlackBerry antum, dalam pokoknya ya, hati-hati, jangan sampai kita tertipu, tergoda. Karena godaan wanita itu dahsyat. Kalau antum ya tergoda, akhirnya antum lupa kepada Allah, akhirnya antum menghalalkan segala cara. Kadang kita lihat ada seorang pemuda yang jatuh cinta kepada perempuan, akhirnya apa? Gelap mata, Pak. Ya, setan pun menghembus-hembuskan ke dia, nanti kamu kalau enggak deketin itu nanti disember orang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya ya itulah, terus-terus dan terus dipermainkan oleh rasa cintanya tersebut. Akhirnya menyebabkan dia pun tidak peduli lagi halal ataupun haram. Ikhwatul Islam, azakumullah. Lalu kata Rasulullah, fa inna awwala fitnati bani Israel, karena fitnah yang pertama kali muncul itu di mana? Hah? Pada Bani Israel itu, pada wanitanya. Bani Israel rusak itu dari wanitanya, Pak. Dari mula wanita itu, akhirnya mereka hancur dan rusak. Bukan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu wanita-wanita Bani Israel mempergunakan kaki-kaki yang terbuat dari kayu. Apabila mereka pergi ke masjid, supaya mereka bisa terlihat oleh kekasihnya, ya, supaya kelihatan tinggi. Maka Allah pun kemudian haramkan mereka untuk pergi ke masjid, dan Allah timpakan kepada mereka haid yang panjang. Rupanya Pak, kaki sepatu itu sekarang berubah jadi sepatu dan sendal berhak tinggi. Tahu kan? Yang haknya tinggi-tinggi itu. Itu sebetulnya asalnya dari wanita Banu Israel. Dan anehnya, orang-orang barat sendiri mengakui kalau ya sepatu, sendal yang hak tinggi itu berbahaya untuk kesehatan. Merusak rahim, merusak apa namanya otot pinggul, merusak bahkan lutut, ya. Dan itu semua mudaratnya besar. Tapi ternyata akhi, sunnahnya Bani Israel, wanita Bani Israel itu diikuti oleh banyak kaum muslimat. Ya, subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Maka dari itu Rasulullah SAW di sini mengingatkan, wattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah kalian terhadap dunia, berhati-hatilah terhadap wanita. Karena fitnah yang pertama kali Bani Israel itu ada pada wanita mereka terlebih dahulu. Ketika wanita hancur, bangsa hancur. Makanya kenapa Pak ya, iblis itu berusaha untuk membuka aurat para wanita. Ketika iblis menyuruh Adam dan Hawa untuk minum, makan buah yang diharamkan, tujuan iblis apa? Membuka aurat mereka. Maka iblis pun berusaha untuk membuka aurat kaum muslimah, orang-orang Yahudi, orang-orang ya, yang memerangi Islam itu. Mereka ingin supaya wanita-wanita muslimah itu keluar dalam keadaan apa? Tabarruj. Keluar dalam keadaan mempertontonkan aurat mereka. Tujuannya apa? Merusak umat Islam. Kerusakan berasal dari para wanita. Tapi terkadang wanitanya suka beralasan begini. Ini siapa salah? Kenapa dia yang ngeliatin kita? Katanya. Yang salah kan yang ngeliatin kita, yang dosa dong. Ya, kita katakan, Anda pun wahai para wanita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Tinggal di rumah-rumah kalian, untuk menutup aurat-aurat kalian. Allah melarang kalian untuk bertabarruj. Karena keluarnya kalian dalam keadaan tabarruj, memperlihatkan aurat, itu menjadi apa? Bagaikan apa? Bensin buat api, Mas. Itu namanya bawa bensin. Sementara di luar banyak api. Ya. Subhanallah. Kita lanjutkan hadis 912. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim at-turab." Apabila kalian melihat orang yang suka memuji di depan kita, maka taburkan ke wajahnya itu debu. Iya. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Al-Miqdad bin Al-Aswad, demikian pula Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, dan Ubadah ibn Samit. Adapun hadis Al-Miqdad yang diriwayatkan dari tiga jalan, yang pertama dari jalan Hammam bin Al-Harith, yang kedua dari Mujahid bin Abi Ma'mar. Ya. Kemudian dikeluarkan pula dari riwayat Abdullah Al-Buhayy. Dalam riwayat Hammam bin Al-Harith di situ ada cerita annarajulan ja'ala yamdahu Uthman. Wa ada seorang laki-laki memuji-muji Uthman. Fa'amid al-Miqdad fajatha 'ala rukbatihi wa kana rajulan dhakhman. Faja'ala yahthu fi wajhihi hasba. Maka kemudian Al-Miqdad yang memang badannya besar sekali, iya, ia pun berdiri di atas lututnya. Kemudian ia pun menabur-naburkan debu ke wajah orang itu. Jadi orang ini memuji-muji Utsman di hadapan Utsman. Kemudian Al-Miqdad segera datang sambil bawa debu. Akhirnya kemudian ia duduk di atas lututnya. Kenapa? Karena Al-Miqdadnya tinggi sekali dan besar. Akhirnya orang itu langsung ditaburi wajahnya pakai debu sama Miqdad. Ya, gitu. Iya. Kemudian Utsman bertanya kepada Al-Miqdad, "Kenapa kamu lakukan itu?" Kata Al-Miqdad, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 'Idza ra'aitumul maddahin,' apabila kamu melihat ada orang yang suka memuji-muji orang lain di depannya, maka taburkan wajah ke wajah, debu ke wajahnya." Hadis ini dari riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad dari jalan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, dari Hammam bin Al-Harith, dari Al-Miqdad, dan hadis ini sahih. Iya. Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Abu Hurairah, dari Ubadah bin Samit. Hadis ini sahih. Hadis ini akhi menunjukkan haram atau dilarang memuji seseorang di depannya. Jangan sampai akhi ya, kita menjadi orang yang suka memuji orang lain tuh di depan dia. Enggak boleh. Makanya dalam satu riwayat yang sahih ya, ada seorang laki-laki sedang sholat, sementara Rasulullah SAW berada di situ. Kemudian ada orang memuji-muji dia di hadapan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa ta'ulu ka sahibik? Kamu sudah memenggal leher temanmu sendiri. Kenapa? Karena terkadang ketika kita memuji-muji orang tuh di depan dia, Pak, kasihan, Pak, tadinya ikhlas malah jadi apa? Gak ikhlas. Sekarang kita datang sama orang, "Wih, kamu itu Masya Allah ya, orangnya kamu itu begini, begini, begini." Kalau kita dipuji suka senang, "Oh ya, ah Masya Allah." Langsung naik tuh, membusung tuh, Pak, dadanya, Pak. Iya, yeah. Untung-untung bajunya gak sobek. Kita, ya akhi, kalau dipuji orang di hadapan kita, adab kita adalah jangan memperlihatkan kita suka sama dia. Iya. Sekarang Ustaz, bisa gak kita amalkan nih hadis? Kalau ada orang muji kita, ambil tanah, deburin. Kita katakan, kalau memang tidak menimbulkan mudarat lebih besar, silahkan. Tapi kalau malah jadi berantem, ya jangan. Ya. Yang lebih baik, kita tutup mulutnya dan berkata, "Maaf mas, jangan dipuji saya. Sebab kamu itu memuji saya membuat saya gak ikhlas nantinya." begitu, ya kata Islam, ma'azakumullah. Tes, tes. Hadis ini juga ya akhal Islam menunjukkan itu anjuran untuk ikhlas dan berusaha untuk menjaga keikhlasan baik diri kita maupun orang lain. Antum enggak nyatet tapi catat dong. Antum bukan Imam Bukhari kan? Kalau Imam Bukhari ya langsung apal. Iya. Nah, di sini menunjukkan anjuran untuk menjaga hafalan, hafalan lagi. Untuk menjaga keikhlasan. Demikian pula menjaga keikhlasan teman kita. Artinya jangan sampai kita menjadi sebab teman kita akhirnya jadi gak ikhlas. Sekarang kan suka disebutin tuh sama pengurus masjid, ya, infak dari Haji Fulan bin Fulan ya sebesar segini, infak dari Haji Fulan sekilan, kalau cuma 1000 perak dari hamba Allah gitu kan. Jangan Pak, ini bisa merusak keikhlasan orang. Nah ini kan amanah supaya transparan. Ya akhi, tidak ada istilah seperti itu dalam Islam kalau ternyata membuat orang itu menjadi tidak ikhlas. Ya, artinya jangan membuat orang lain itu jadi tidak ikhlas gara-gara itu. Sebut aja semuanya hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, selesai. Ya, terkadang ada satu masjid mensyaratkan sebutkan nama Pak. Ya. Kalau kita enggak mau, ya udah, saya enggak mau sebutin nama Pak. Kalau Bapak sebutin saya enggak jadi deh, saya ambilin lagi sini. Saya mau simpen di tempat lain aja. Saya enggak mau diketahui oleh orang lain. Ya. Ini penting, Pak. Menjaga keikhlasan itu penting. Dan juga jangan sampai membuat teman kita tidak ikhlas gara-gara kita. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akhlak Islam. Islam menganjurkan kepada kita untuk berjiwa ya, tidak suka dipuji. Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin mengatakan bahwa rasa suka dipuji itu adalah awal riya. Kalau kita sudah merasa suka dipuji, nanti kita sudah masuk kepada pintu riya. Pintu bahaya, Pak. Bercapek-capek beramal, akhirnya apa? Gara-gara kita suka dipuji, menyebabkan akhirnya kita ingin dipuji oleh orang lain. Maka hati-hati ya, akhi. Ya jangan sampai kita punya sifat senang dipuji orang, jangan. Iya. Beda kalau misalnya begini. Kita sudah beramal, ikhlas, alhamdulillah. Kemudian rupanya ada orang melaporkan ke kita, si fulan muji-muji antum tuh. Bagaimana nih? Hal seperti ini apakah bisa merusak keikhlasan? Kata para ulama, tidak, selama hati kita tetap di atas keikhlasan. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ya, beliau berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang beramal saleh. Kemudian ada orang lain memujinya setelah itu. Apa kata Rasulullah? Dzaka ajilu busyral mu'min." Itu kabar gembira bagi mukmin yang dicepatkan di dunia. Artinya kalau kita sudah berbuat kebaikan, setelah itu orang-orang memuji kita, itu kabar gembira dari Allah yang Allah percepat di dunia ini. Tapi ingat, ya, hal seperti itu pun jangan sampai menyeret kita akhirnya senang ingin dipuji. Makanya, ya akhi, a'azakumullah, dahulu para sahabat orang-orang yang paling tidak suka dipuji. Ya, dahulu para salafus saleh orang-orang yang paling tidak suka dipuji. Mereka khawatir kalau ternyata hal itu bisa merusak apa? Keikhlasan-keikhlasan mereka. Kita masuk hadis 913. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Wahab dalam kitab Al-Jami'. Aku mendengar Sufyan menceritakan dari Ibnu Syihab, dari Amrah ibnati Abdurrahman, dari Aisyah secara marfu', bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dakhaltul jannah fasami'tu fiha qira'ah." Aku masuk surga dan ternyata aku mendengar di dalam surga ada orang yang membaca Quran. Qultu man hadza? Lalu aku berkata, siapa itu? Siapa dia yang sedang membaca Quran? Faqalu, mereka berkata, Harithah ibn Nu'man. Itu bacaannya Harithah bin An-Nu'man. Dia orang yang paling berbakti kepada ibunya. Maka Rasulullah sabda, kadzalikumul bir. Kadzalikumul bir. Demikianlah hendaknya kalian berbakti kepada orang tua kalian. Demikianlah hendaknya berbakti kepada orang tua kalian. Dan ia Harithah bin Nu'man itu orang yang paling bakti kepada ibunya. Iya. Nah, di sini dikeluarkan Al-Hakim dan Al-Humaidi dan Abu Ya'la dari Sufyan. Dan disahihkan Al-Hakim. Dan beliau berkata bahwa itu sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian Ibnu Wahab meriwayatkan dari jalan Musa bin Zaid dari Ibnu Syihab. Akan tetapi ia memursalkannya tanpa menyebutkan Aisyah. Iya. Dan hadis ini kemudian disambung lagi oleh Ma'mad dari Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Nu'aim, dan Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Ibnu Najjar juga. Semuanya dari jalan Abdul Razak, ia berkata, akhbarona Ma'mar, ia dengannya. Ya. Hadis ini akhirnya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW masuk ke surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW masuk ke surga itu bukan hanya sebatas di waktu Isra Mi'raj saja, tapi juga Rasulullah SAW masuk ke surga itu sering. Bagaimana caranya hanya Allah yang mahatahu. Iya. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah masuk surga, ternyata beliau mendengar suara terompah kaki Bilal. Dalam hadis ini Rasulullah masuk surga, ternyata beliau mendengar bacaan orang yang sedang baca Quran. Dalam hadis lain, Rasulullah masuk surga, lalu Rasulullah melihat sebuah istana yang bagus sekali. Di depan istana itu ada pelayan-pelayan wanita. Lalu aku bertanya, ini istana milik siapa? Milik Umar bin Khattab. Ya. Ketika Rasulullah ingat akan kecemburuan Umar, Rasulullah langsung pergi. Iya. Allahu'alam, sebagian ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah masuk surga berkali-kali. Sebagian mengatakan tidak, Rasulullah masuk surga di waktu Isra Mi'raj saja. Dan kemungkinan ini semua terjadi pada waktu Rasulullah SAW masuk surga itu semuanya. Allahu'alam tentang masalah ini. Iya. Mana yang paling kuat dari pendapat-pendapat tersebut. Hadis ini juga menunjukkan akhi keutamaan berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Iya. Bagaimana keutamaannya agung? Berbakti kepada orang tua mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Berbakti kepada orang tua memasukkan anaknya ke dalam surga. Bahkan Rasulullah SAW ya, mengancam, beliau bersabda, syaqiya abdun adraka abawaihi, semoga celaka seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya, falam yudkhilahul jannah, namun ternyata tidak memasukkan ia ke dalam surga. Ini akal Islam, ma'azakumullah. Hadis 914. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tayalisi dalam musnadnya. Ia berkata, haddathana Syu'bah. Dari Atha bin Sa'ib. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Dari Abu Darda. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walidu, orang tua itu ausatu abwabil jannah, di tengah pintu-pintu surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga dan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari jalan lain dari Syu'bah. Al-Hakim berkata sanadnya sahih dan disepakati oleh Ad-Dahabi dan memang demikian. Dan ia dimutaba'ah oleh Sufyan Ats-Tsauri, ia berkata haddatsana Atha, di mana lafaz Abdurrahman As-Sulami disebutkan di situ bahwa anna rajulan, ada seorang laki-laki yang disuruh oleh ibunya untuk menikahi seorang wanita, untuk menikah. Falamma tazawwaj, setelah dia menikah, ibunya menyuruh untuk menceraikan istrinya. Maka orang ini pun pergilah kepada Abu Darda dan bertanya tentang hal itu. Kata Abu Darda, aku tidak berhak untuk menyuruh kamu mentalak istrimu. Aku juga tidak berhak untuk menyuruh kamu menahan istrimu. Artinya yang lebih berhak siapa? Orang tuamu. Aku ini bukan orang tuamu. Maksudnya ibumu kan sudah menyuruh kamu mentalak istrimu. Kenapa kamu kok datangnya ke saya? Saya enggak punya hak untuk menyuruh. Saya tidak punya hak juga untuk menahan. Ya. Kemudian Abu Darda berkata, aku cuma mendengar Rasulullah bersabda menyebutkan hadis ini. Al-walid, orang tua itu awsatu abwabil jannah, di tengah-tengah pintu-pintu surga. Maka orang itu pun kemudian pulanglah dan ia pun menceraikan istrinya. Hadis ini, akhul Islam ma'azakumullah, menunjukkan bahwa seorang anak wajib mentaati orang tuanya walaupun dalam perkara menceraikan istri. Namun tentu kita perlu perlihat lagi, Pak. Terkadang kalau orang tua kita orangnya soleh, bertakwa, ya, dan dia melihat menantunya yang cewek ini kok kayaknya enggak bagus akhlaknya, ya, maka taati. Dahulu Abdullah bin Umar pernah menikahi seorang wanita dan dia cinta banget sama istrinya. Tapi Umar enggak suka tuh sama cewek, sama menantu perempuannya ini. Iya. Maka kemudian Umar berkata, "Talliqha." Talak istrimu. Akhirnya Abdullah bin Umar melapor ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Athi abak, talliqha." Iya. Taati bapakmu, talak saja. Akhirnya ditalak oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Beda apa kalau ternyata orang tuanya enggak soleh, dia menyuruh anak mentalak istrinya gara-gara istrinya solehah gitu. Melihat anaknya solehah, ibunya enggak suka. Itu anakmu itu kok jilbabnya begitu amat sih? Suruh tuh anakmu jangan pakai jilbab, nah kan masalah. Ibu enggak suka anak yang pakai jilbab misalnya. Ibu enggak suka anak yang apa namanya berpegang kepada sunnah. Maka kalau ternyata itu alasan-alasannya yang sangat tidak syar'i seperti itu, maka wallahu alam dalam hal ini kita tidak taati tidak masalah. Iya. Karena rumah tangga yang terpenting adalah untuk kebahagiaan kita, Pak. Tujuan rumah tangga itu untuk menegakkan syariat Allah dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kalau kita punya istri ternyata tidak solehah, buat apa? Ya. Beda kalau memang orang tua yang menyuruh kita itu adalah orang tua yang soleh, orang tua yang paham. Pastilah dia mentalak, menyuruh supaya anaknya mentalak istrinya karena apa? Alasan yang benar, yang sahih. Ya. Yang itu untuk kemaslahatan agama anaknya. Maka yang seperti itu, na'am taati. Ya, kita taati tentunya, wallahu a'lam. Hadis 915. Hadis Imam Rangdikot oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Al-Humaidi, keduanya berkata, haddatsana Sufyan. Dari Abu Zinad, dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhna'u ismin 'indallahi yaumal qiyamah rajulun tasamma malikal amlak. Nama yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat yaitu seorang yang menamai dirinya raja di raja. Ya. Malik artinya raja, al-amlak para raja. Artinya raja di raja, rajanya para raja begitu. Ikhlaq Imam Muslim juga Abu Daud dari jalan Ahmad dan Al-Hakim dari jalan dan demikian pula dari jalan Al-Humaidi. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini akhi menunjukkan nama yang paling tidak disukai oleh Allah adalah orang yang maknanya itu, namanya itu menyaingi Allah. Raja di raja, rajanya para raja, hanya Allah. Ya, tidak ada hak untuk manusia menamai dirinya raja di raja. Raja yang hakiki itu hanya siapa? Hanya Allah. Demikian pula kalau antum namanya siapa? Kamu siapa namanya? Nama saya Rahman. Tak boleh. Kenapa? Karena Rahman itu hanya milik. Rahman itu artinya yang dipenuhi oleh rahmat. Yang sangat luas rahmatnya. Tak boleh. Ya, karena Rahman itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nama kamu siapa? Khalik. Pencipta. Tak boleh. Nama kamu siapa? Nama saya Razzaq. Yang memberikan rezeki. Tak boleh. Haram. Kenapa? Karena itu hanya khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula setiap nama-nama yang mu'abbad li ghairillah. Yang disembah apa di penghambaan kepada selain Allah. Kamu siapa namanya? Nama saya Abdul Rasul. Abdul Rasul artinya apa? Hambanya Rasul. Tak boleh. Ya. Kamu nama saya siapa? Nama saya Abdul Uzza. Hambanya Uzza. Tak boleh. Haram. Wajib diganti, akhi. Ya. Maka nama-nama yang seperti itu adalah nama-nama yang paling buruk, akhi, ya. Dan tidak boleh dan wajib untuk diganti. Hadis 916. Hadis yang dikutip Ibn Hibban dan Ahmad dari beberapa jalan dari Humaid dari Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman 'asiban ra'sah. Fatalaqahu dhararil ansar wa khadamahum. Dhukratal ansar yawma idzin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar suatu hari dalam keadaan membalut kepalanya. Lalu beliau pun ia bertemu dengan anak-anak keturunan Ansar. Ya, dan pembantu-pembantu mereka. Mereka adalah merupakan dzukhrah simpanan kaum Ansar pada waktu itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih inni la uhibbukum." Demi zat yang diriku berada di tangannya, sungguh aku mencintai kalian. Sungguh aku mencintai kalian. Sungguh aku mencintai kalian tiga kali. Innal ansar qad qadaw alladhi alaihim. Sesungguhnya orang-orang Ansar itu telah melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Wa baqiyal ladhi alaikum, dan masih tersisa yang wajib atas kalian. Fa asinu ila muhsinihim. Maka berbuat baiklah kepada orang-orang yang baik di antara Ansar. Wa tajawazu an musiihim, dan maafkanlah orang-orang yang salah dari kalangan Ansar. Di sini kata beliau sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dan juga Imam Bukhari meriwayatkan dari jalan Hisham bin Zaid, ia berkata aku mendengar Anas bin Malik. Dan hadis ini mempunyai syahid dari hadis Abu Bakar di hadis nomor 917. Rasulullah SAW bersabda, "Ala innan nasa dithari." Ketahuilah manusia itu selimutku. "Wal ansar syiari." Sedangkan ansar itu syiarku. Syiar itu artinya kain yang langsung menempel ke tubuh. Ya, kalau antum punya kain yang langsung menempel ke tubuh itu disebut dengan syiar. Ya. Nah, kalau di atasnya disar. Lau salakan nas wadian, kalaulah manusia melewati sebuah lembah. Wasalakatil ansar syu'batan, sementara ansar melewati syu'bah. Ya. Yeah. Syu'bah itu syi'b, yaitu jalan di antara dua bukit. Ya. Yeah. Lattaba'tu syu'batal ansar. Atau syi'batal ansar. Pasti aku akan melalui jalan yang dilalui oleh jalan ansar. Walaulal hijrah, lakuntu rajulan minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, tentu aku akan lebih suka menjadi ansar. Faman waliya amral ansar, maka siapa yang mengurusi urusan ansar, fal yuhsin ila muhsinihim, hendaklah ia berbuat baik kepada orang yang berbuat baik di antara mereka. Wal yatajawaz an musiihim, dan hendaklah ia memaafkan orang-orang yang salah di antara kaum ansar. Waman afza'ahum, faqad afza'a hadzal ladzi baina hatain, dan siapa yang membuat mereka takut, sungguh ia telah membuat takut yang di antara kalian, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu tidak boleh. Dikeluarkan Al-Hakim dan Ahmad dari jalan Ibn Wahab, akhbarani Abu Sakhr bahwa Yahya bin An-Nadhr Al-Ansari berkata, ia menceritakannya, bahwa ia mendengar Abu Qatadah berkata demikian. Ya, aku mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang Ansar di mimbar. Nah, hadis ini sahih sanadnya, wallahu a'lam. Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan Ansar. Bahwa kewajiban kita adalah mencintai Ansar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW sabda, Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min, wa la yubghiduhum illa munafiq. Kaum Ansar itu tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafiq. Di zaman sekarang yang membenci Ansar siapa, Pak? Hah? Di zaman ini yang membenci Ansar siapa? Hah? Orang Syiah Rafidhah, Pak. Mereka satu-satunya firqoh yang sangat benci kepada Ansar, bahkan mengkafirkan Ansar. Sementara dalam hadis ini Rasulullah SAW ya tegas mengatakan, ya, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik di antara Ansar, maafkanlah yang salah di antara Ansar. Dalam satu riwayat, Ansar itu tidak ada yang mencintai mereka kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali seorang munafik. Berarti orang yang membenci Ansar munafik. Ya. Orang-orang Syiah Rafidhah munafik. Dan memang munafik. Karena mereka mengkafirkan orang-orang Ansar, ya, akhwal Islam, ma'ansakumullah. Ya. Hadis 918. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhd. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Abu Daud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Baghawi dalam hadis Ibn Ja'ad dan Ahmad dari Uyainah bin Abdurrahman bin Jawshan Al-Ghatafani. Ia berkata, haddathana Ubay an Abi Bakrah marfu'an. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min dhanbin ajdar an yu'ajjila Allah Ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadkhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satupun dosa yang paling pantas untuk dipercepat siksanya di dunia walaupun ia punya tabungan di akhirat. Tidak ada dosa yang paling pantas untuk dipercepat di dunia siksanya dari berbuat zalim dan memutuskan silaturahim. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Dan memang demikian keadaannya, kata beliau. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa dua dosa ini adalah dosa yang paling pantas untuk dipercepat sanksinya di dunia. Apa itu? Yang pertama, berbuat zalim di muka bumi. Berbuat zalim, mengambil harta orang, mengucurkan darah orang, ya, merusak kehormatan orang, zalim. Dan orang yang berbuat zalim itu, kata Rasulullah, ya, itu dosanya paling berhak untuk dipercepat di dunia. Yang kedua apa? Memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim. Maka orang yang memutuskan silaturahim, ya, itu pun juga azabnya dipercepat di dunia. Bahkan di akhirat Rasulullah SAW sabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga qati' yang memutuskan tali silaturahim. Maka ya akhi, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, kalau ternyata saudara kita memutuskan hubungan dengan kita, sambunglah. Karena Rasulullah sabda, laisal wasil bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu yang membalas kunjungan saudara. Tapi hakikat orang yang menyambung silaturahim itu, man idza quti'a wasala, yaitu kalau ia diputus, ia segera menyambungnya lagi. Setiap kali diputus, disambung lagi. Ya, kalau ternyata ustaz saya sudah berusaha untuk menyambung, tapi dianya yang mutusin, gimana tuh? Udah, dia yang dosa. Ya, dia yang akan menanggung dosa. Adapun kita tidak. Yang jelas kita sudah, Allah Maha tahu bahwa kita tidak ada niat sama sekali untuk apa? Yang memutuskan silaturahim sama dia. Tapi dia yang memutuskan. Ya sudah, kita hanya sebatas berusaha untuk menyambungnya lagi. Ya, Allahu a'lam. Tampaknya sudah isya. Kita cukupkan sampai di sini. Dan insyaAllah tanya jawab setelah salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatul Islam rahimani Allah wa iyakum. Di kesempatan pada isya ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dengan tanya jawab bersama Ustaz Abu Ihab Badrul Salam Al-Sikam. Kami ucapkan salam mendengarkan. Abdul Hakim, Hakim, Abdurrahman, Rahman, Umar, Mar. Ya. Namanya siapa? Abdullah Dul. Ini enggak bagus. Yaitu perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh salafus. Yang benar, yang bagus itu kita panggil dengan namanya yang lengkap. Kalau lama tidak berkunjung ke tempat saudara, apa termasuk memutuskan silaturahim? Masalah memutuskan silaturahim itu tergantung niat, Pak. Kalau antum tidak berkunjung karena banyak kesibukan, tempatnya jauh, maka, dan kita tidak ada niat untuk memutuskan, insya Allah enggak masuk. Tapi kalau kita ada niat untuk memutuskan, maka itu masuk dalam memutuskan silaturahim. Ya. Apa benar waktu Nabi Musa mewafat, malaikat nyawa dicolok matanya? Bukan dicolok, Pak. Ya, yang saya ingat dalam hadis itu dipukul sampai matanya itu mau copot. Akhirnya malaikat nyawa ini datang kepada Allah dan berkata, ya Allah, engkau kirim aku kepada hamba yang tidak menginginkan kematian. Maka Allah pun kemudian menyuruhnya untuk kembali lagi, ya, dan mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Seingat saya riwayatnya begitu. Iya. Orang tua anak sedang sakit keras terkena stroke. Mohon doanya Ustadz, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada orang tua antum. Ya, segera dihilangkan apa namanya penyakitnya tersebut. Ustadz, hadis iftiraqul ummah disebutkan bahwa ada satu golongan yang masuk surga itu al-jamaah. Apakah sahih riwayat yang menyebutkan al-jamaah? Sahih? Ya. Itu dalam beberapa riwayat dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah juga. Apakah benar makna al-jamaah adalah khilafah? Tidak ada satupun ulama yang menyebutkan tentang makna al-jamaah itu khilafah. Para ulama dalam menafsirkan jamaah itu tidak lepas dari 6 makna. 4 makna kuat, 2 makna lemah. Makna yang pertama, al-jamaah itu ditafsirkan langsung oleh Rasulullah dalam riwayat Abu Daud. Ya, ketika Rasulullah menyebutkan bahwa yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Yang masuk surga siapa? Al-jamaah. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah ditanya lagi, siapa al-jamaah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Makna yang kedua, al-jamaah itu pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Dan ini ditunjukkan oleh riwayat Hudzaifah. Di mana Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya duat penyeru-penyeru ke neraka jahanam. Kemudian Hudzaifah berkata, apa yang kau perintahkan kepada kami apabila kami menemukan hal seperti itu? Rasulullah, talzamu jama'atal muslimin wa imamahu. Itu kamu berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Dan tentu ya, para ulama sudah berbicara tentang mana imamah. Bahwa yang disebut dengan imam itu adalah yang diakui oleh setiap muslim bahwa itu imam. Sebagaimana dalam riwayat Muhanna, bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang makna hadis man mata walaysa alaihi imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak punya imam, maka matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadri mal fi mal imam? Kamu tahu tidak siapa itu imam? Huwa an yakula kullu muslim hadha imam, yaitu setiap muslim mengatakan ini imam. Sekarang kita lihat kisah dari Sabang sampai Merauke, siapa pemimpin kita? Ya. Syekhul Islam mengatakan syarat imam itu, pemimpin itu, dia punya kekuasaan, wilayah kekuasaan, dan dia mampu menjalankan siasat syariah. Sementara mereka enggak punya. Ya. Maka makna yang ketiga yang dimaksud dengan al-jamaah itu al-haqqu, kebenaran. Dan ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Di mana Ibnu Mas'ud mengatakan al-jama'atu al-haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu kebenaran walaupun kamu satu orang. Mana yang keempat, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari, hum ya jama'atul a'immatil mujtahidin. Mereka adalah para ulama ahli ijtihad. Pendapat yang kelima, al-jama'ah itu adalah asawadul a'zam. Asawadul a'zam itu jumlah mayoritas, tapi hadisnya lemah. Dan mana yang keenam, dan ini tidak dinisbatkan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada siapapun, bahwa al-jama'ah itu adalah sekumpulan orang yang dipimpin oleh satu orang. Tapi kata para ulama, ini makna secara bahasa saja. Ya. Jadi sehingga wajib atas setiap muslim katanya untuk masuk setiap kelompok harokah untuk menegakkan khilafah. Akhi, menegakkan khilafah itu dalam Islam memang wajib. Tapi wajib itu sesuai dengan kemampuan. Kalau antum sholat gak wajib berdiri, gimana? Gak mampu berdiri gimana? Duduk, kalau tidak mampu duduk, berbaring. Sekarang kita tidak punya kemampuan, selesai. Yang kedua, Ahlus Sunnah memandang khilafah itu bukan tujuan. Tujuannya adalah menegakkan apa? La ilaha illallah. Makanya tidak ada satupun nabi dan rasul yang tujuan dakwahnya menegakkan khilafah. Silakan sebutkan satu saja nabi dan rasul yang tujuan dakwahnya itu menggulingkan pemerintah, menegakkan khilafah, tidak ada. Ya. Makanya aneh, Pak. Ada orang berkata di zaman ini, katanya dosa umat Islam yang paling besar itu karena tidak ada khilafah. Salah. Dosa yang paling besar itu karena syirik. Ya. Syirik. Bukan karena tidak ada khilafah. Makanya sebagian orang ada yang berkata, kalau sudah ada khilafah mah gampang, beres semuanya. Kata siapa? Emangnya, ya, bikin khilafah itu kayak makan kerupuk apa? Semudah itu gak bisa. Nah sekarang jadi khilafah, rakyatnya brengsek semua. Saya yakin yang pertama kali menentang rakyatnya dulu. Makanya ya akhi, kita lihat bagaimana Rasulullah menegakkan khilafah. Beliau mendidik individu, mendakwahi individu-individu. Itu pun juga supaya mereka mentauhidkan Allah. Berapa banyak para nabi dan rasul yang tidak diberikan kekhilafahan? Nabi Nuh 950 tahun dapat kekhilafahan? Tidak. Apakah berarti Nabi Nuh berdosa gara-gara tidak menegakkan khilafah? Tidak. Ini banyak di antara kita anggap seakan-akan khilafah itu segala-galanya. Iya. Dan pemikiran ini, Pak, mirip dengan Syiah Imamiyah. Di mana menurut Syiah Imamiyah Rafidhah bahwa rukun Islam yang paling, rukun iman yang paling agung itu imamah, kepemimpinan. Makanya ada kemiripan itu. Orang yang selalu mengatakan khilafah, yang terpenting khilafah, hampir mirip dengan orang Syiah Imamiyah. Karena orang Syiah menganggap imam kepemimpinan itu harus dari mereka. Sama, mirip gitu. Bahkan mereka menganggap bahwa itu rukun iman yang paling tinggi menurut mereka. Ya, imamah itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang harus dilakukan seorang adik apabila dia mengetahui bahwa suami dari kakaknya, kakak iparnya sering melakukan maksiat? Contoh minum arak dan suka berjudi. Ya tentu sebagai adik ipar berusaha memberikan nasihat. Ya. Berusaha untuk memberikan masukan-masukan yang baik, menasihati dia, mengajak dia kepada kebaikan dengan lemah lembut, dengan sikap yang sopan santun. Ya mudah-mudahan lewat antum dia dapat hidayah. Ya. Dengan harapan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia mana yang kita contoh, Ustaz? Abdurrahman bin Auf atau Abu Darda? Maksud antum apa ya? Abdurrahman bin Auf memang konglomerat, Pak. Beliau itu bisa dikatakan sahabat terkaya. Di mana beliau itu kekayaannya luar biasa. Kaya raya. Ya, siapa itu Abdurrahman bin Auf? Namun kekayaan beliau diinfakkan semuanya di jalan Allah. Kedermawanan beliau luar biasa. Maka dalam masalah urusan dunia, kalau antum orang-orang kaya, ya antum ikutilah Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau antum orang miskin, ya ikutilah sahabat yang miskin. Supaya mereka sabar. Jangan antum keadaannya orang kaya, orang miskin, ngikutin Abdurrahman bin Auf, ya enggak nyambung lah. Ya. Kalau antum orang kaya, memang punya duit, miliarder, ya antum ikutilah seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ardhah. Ya. Perceraian itu kan perbuatan yang dibenci Allah. Lalu jika orang tua meminta untuk menceraikan menantunya dengan alasan akhlak yang buruk, bagaimana tuh Ustaz? Apa tidak ada cara lain? Ya. Akhi, terkadang kita suka menolak hadis dengan perasaan. ini gimana sih Rasul nggak becus kayaknya Rasul nih. Masa kan Rasulullah mengatakan perceraian nggak boleh. Masa Rasul begini? Nah kok bingung kita jadinya. Kok Rasulullah dikritik gitu loh mas. Ya. Ya akhi, ma'azakumullah. Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Kalau memang masih bisa diselesaikan cara baik-baik, misalnya ibu menyuruh atau bapak menyuruh, ceraikan saja, bab. Ya. Kemudian kita masih bisa memberikan masukan-masukan yang baik supaya tidak jadi menyuruh. Ya sudah, kita lakukan dulu. Tapi kalau orang tua sudah tetap bersikeras dan alasannya pun syar'i, ya sudah, cerai aja. Apalagi kalau antum tahu istri antum buruk akhlaknya. Ya kata Rasulullah SAW, orang yang punya istri buruk akhlak, kemudian tidak diceraikan, doanya tidak didengar oleh Allah. Ya. Maka dari itu, ya akhi, ya azakumullah, kita ini ya di dalam beragama, jangan mengikuti apa perasaan atau akal-akal kita pribadi. Seringkali kita beragama itu dipikir-pikir oleh otaknya. Kalau ternyata sabda Rasul itu enggak sesuai dengan perasaan dan akalnya, langsung dikritik tuh Rasul. Seakan-akan antum itu lebih tinggi dari Rasul gitu loh. Lebih pintar dari Rasul. Ini enggak punya adab akhi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pahami baik-baik akhi. Ya, bahwa hal seperti ini hendaknya kita sami'na wa ata'na. Tetap ya, walaupun bagaimana kita coba mencari jalan terbaik. Dahulu Nabi Ibrahim pernah mendatangi rumah anaknya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Bagaimana keadaan hidup kalian?" Kata istrinya Nabi Ismail, karena Nabi Ismail lagi pergi kan, "Hidup kami susah, selalu kekurangan." Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, kata Nabi Ibrahim, "Kalau suamimu pulang, sampaikan salamku untuk dia dan suruh dia mengganti engsel pintunya." Akhirnya Nabi Ibrahim pun pergi. Kemudian Nabi Ismail pulang, istrinya berkata, "Tadi ada orang tua yang bertanya begini, dan katanya menyampaikan salam buat kamu dan disuruh mengganti engsel pintu." Kata Nabi Ismail, "Yang dimaksud dengan engsel pintu itu kamu." Maka kemudian Nabi Ismail pun mencerai dia. Ya, kemudian ia menikah lagi dengan wanita yang baik. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim pun datang lagi. Didapati Nabi Ismail tidak ada di rumah. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Kemana suamimu?" "Sedang keluar rumah." "Bagaimana keadaan rumahmu?" "Alhamdulillah, ya kami selalu berada dalam kecukupan." Ya, artinya isla kona'ah, wanita kona'ah ini. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Kalau suamimu pulang, sampaikan salam buat dia dan bilang pertahankan engsel suamimu, pintumu itu." Iya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, sekarang kalau antum mendengar hadis ini, antum mau protes lagi. Kok Nabi Ismail begitu banget sih? Ya, gimana kayak gitu napa sama Nabi Ibrahim? Ya Allah, kalau antum beragama caranya begitu mas, saya khawatir antum bakalan zaik. Antum bakalan apa? Condong kepada kekufuran. Karena Rasulullah Ta'ala berfirman, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa apa? Adab yang pedih. Akhirnya kalau antum seperti itu, saya takut antum lama-lama jadi meragukan Islam ini. Akhirnya apa? Allah sesatkan antum di atas keilmuan. Makanya apa? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah apa? "Waja'alna muslimaini laka." Ya Allah, jadikan kami ini muslim kepadamu. Muslim itu artinya apa? Islam yang menyerahkan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beragama kita butuh kepada istislam, Islam. Ya. Bagaimana hukum kunut subuh? Cara menanggapinya? Ini perselisihan ulama. Ya, karena penyebab terjadinya perselisihan itu gara-gara seorang perawi sebetulnya. Disebutkan dalam hadis itu kan, lam yazal Rasulullah SAW yaknutu fil fajr hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Terjadi perselisihan para ulama gara-gara satu perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Imam Syafi'i menganggap hadis ini sahih. Kenapa? Karena Abu Ja'far Ar-Razi difiqahkan oleh banyak ulama, dianggap fiqah oleh banyak ulama. Siapa dia? Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, ya, dan beberapa yang lain. Sementara sebagian ulama mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi itu lemah dari sisi hafalannya. Dan yang menganggap lemah Abu Zur'ah, ya, dan beberapa yang lain, dan termasuk diantaranya Ibn Hibban. Dan para ulama mutaakhirin yang terakhir banyak yang merajihkan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini buruk hafalannya. Kenapa? Karena mereka yang mengatakan buruk hafalan ini berarti adanya tambahan, ya, bahwa memang dia kenal Abu Ja'far Ar-Razi. Sedangkan kaidah mengatakan jarhul mufassar, jarh yang ditafsirkan lebih dahulukan daripada apa? Ta'dil. Sehingga dari situlah kemudian mereka mendhaifkan hadis ini. Karena Abu Ja'far Ar-Razi ini yang apa? Yang buruk hafalannya. Dan dalam ilmu kaidah jarh wa ta'dil, Pak, buruk hafalan itu termasuk lemah yang ringan. Bukan lemah yang apa? Yang berat. Ya. Sehingga dari itu akhwal Islam azakumullah, di sinilah sebab terjadi perselisihan antara Imam Syafi'i dengan para ulama yang lain. Imam Syafi'i memandang hadis ini masih bisa diamalkan. Sedangkan yang lain yang memandang tidak bisa diamalkan. Bahkan ada hadis lain yaitu Abu Malik Al-Asy'ari, di mana ia ditanya oleh anaknya, "Hai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, kemudian siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman. Apakah dahulu mereka kunut sholat di sholat fajar?" Kata ayahnya, kata Abu Malik apa? "Hai bunayya muhdas, hai anakku, itu semua diada-adakan. Hai anakku, itu semua apa? Itu diada-adakan." Ya. Maka Abu Hanifah berdasarkan hadis ini mengatakan kunut subuh bid'ah. Sementara kebanyakan ahli hadis, kata Imam Ibnu Qayyim, mereka memandang tidak disyariatkan tapi belum sampai kepada bid'ah. Perselisihan. Nah, kemudian mereka yang mengatakan bahwa itu tidak disyariatkan menjadi perselisihan di antara mereka. Kalau kita sholat di belakang Imam Syafi'i, ikut angkat tangan apa enggak? Imam Ahmad mengatakan tetap ikut angkat tangan. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah. Demikian pula yang dirujukkan oleh Ibnu Syekhul Islam Taimiyah, Syekh Uthaymin, Syekh bin Baz. Bahkan saya mendengar Syekh Albani pun juga demikian. Iya. Maka dari itu ini perselisihan. Kalau misalnya kita sholat di belakang makmum imam yang kunut, maka Syekh Uthaymin memandang lebih baik kita tetap ikut. Karena ini masalah yang sifatnya apa? Perselisihan. Iya. Ijtihadiyah. Allahu a'lam. Kita cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.